الفاتحة. أعوذ بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقالت لأخته قصيه فبصرت به عن جنب وهم لا يشعرون. وحرمنا عليه المراضع من قبل فقالت هل أدلكم على أهل بيتي يكفلونه لكم وهم له ناصحون. فرددناه إلى أمه كي تقر عينها ولا تحزن ولا تحزن ولتعلم أن وعد الله حق ولكن أكثرهم لا يعلمون. وقالت لأخته قصيه. وقالت لن دعوه صفا أم موسى لأخته مارين دولوري موسى مريم رباني مريم. ketika dilarung nonenggonen nel ibu e Musa ngendikan teng dulure Musa rupane Maryam kusihi kusi nututana sira ing Musa e itabi tegese nututana sira asarohu uta isrohu samene isrohu ing gurine Musa hatta taklami sehingga ngerti sira khabarohu ing critane Musa. Cara Jawa gak tega kan nututi iku terus critane piye. Fabas surat mongko ningali sapa ukhtuhu bihi ing Musa absorot tegese ningali sapa ukhtu Musa ing Musa anjunubin saking panggonan sing adoh min makane tegese saking panggonan baidin kang adoh oleh delok ikhtilasan krana delok sing nyolong-nyolong ya delok sing curi-curi pandang jadi ikhtilas delok tapi ora ketara merhatekno jadi ikhtilas. Wahum utai alu Fir'aun iku layas uruna iku ora ngerti sapa alu Fir'aun keluarga besar Fir'aun atau Fir'aun wa malauhu anna temene Maryam anna sak temene Maryam ukhtuhu iku dadi dulur wedoke atau dulur wedoke Musa wa anna halan sak temene Maryam iku tarkubu mboten Maryam Isa nggih Maryam dulure sinten Musa wa anna halan sak temene Maryam iku tarkubu iku neliti utawa nginjen-nginjen sapa Maryam ku ing Musa. Wa harramna lan ngalang-alangi ingsun. Marane haram iku ngalang-alangi to mriki. Wa harramna lan nyegah ingsun alihi ing atase Musa. Ingsun cegah almarodia ing pira-pira wong wedok-wedok penyusu, wong wedok-wedok sing tukang nyusui min qablu saking sedurunge iki sedurunge peristiwane Musa bali ning ibuke qabla roti. Tegese sedurunge balike Musa ila ummihi maring ibuke Nabi Musa. Ae manakna hu tegese ngalang-alangi ingsun hu ing Musa min qabuli sadimurtiatin. Saking nampa penyusuane wong wedok sing nyusui. Ghaira ummihi kang saliyane ibuke Musa. Dadi dalah Musa yang kecil iku nyusu liyane ibuke ora gelem. Falang yakbal mengkora nampa sapa Musa sadya wahidatin ing susune wong suwiji minal marodi isang pira-pira wong wedok penyusu al mukhdarati kang den hadirna lahu krana are Musa. Faqarat mengko dawuh sapa ukhtu hudure Musa dawuhe ngekei solusi nak gak ana wedok sing iso nyusui anak angkate jenengan kula saged dudono hal ajullukum ala ahli baitin. Hal adulu ana ta nunjuk ingsun kum isra kabeh ala ahli baitin ing atase ahli keluarga. Lama ro'at wani ngendikan ngono semangsane ningali sapa Maryam khunu wahum hana yahnu khunuwan ing rasa sayange alu Fir'aun alihi ing atase Musa. Napa jenengan butuh keluarga yakfuluna ingkang nanggung sapa ahlul bait hu ing Musa lakum krana sira kabeh. Bil irdo iklawan menyusui wa ghairi lan yani irdo wa hum utawi ahlu baitin lahu maring kowe wong kono ora usah dirujukno wae lahu maring raja utawa maring Musa kowe rujuke ping kalih iku nasihuna iku wong sing duwe niat apik. Manane nasihat ku perkara sing duwe niat apik. Iku jenenge nasihat. Wa fusirat utawa wa fasarat. Wa fasarat lan nafsiri sapa sinten Maryam. Dhamira lahu ing dhamire lafat lahu. Ditafsiri bil maliki kelawan raja. Jawaban kurang dadi jawab lahu maring alu Fir'aun. Fa ujibat mongko den turuti sapa Maryam. Diuturuti fajaat mongko teko sapa Maryam bi ummihi lan ibune Musa. Faqa bila mongko nampa sapa Musa sadyaha ing penyusuane ibuke dhewe. Wa ajabat hum lan angqabulihi bi annaha wa ajabat hum. Lan jawabi sapa ummu Musa hum ing ala Fir'aun angqabulihi sangka sebab nampane Musa. Oleh jawab kenapa orang lain semua susuannya ditolak kok kalau Anda diterima? Orang jawab bi annaha kan sak temene ummu Maryam apa mar sinten ummu Musa iku thayyibatur rihi iku wangi ambune thayyibatul labani tur bagus susune. Fa dina mongko ngidini sapa Fir'aun laha marang ummihi fi irdaihi ing dalam yusani Musa fi baitiha ing dalam omae ummi Musa faraja'at mongko bali sapa ummi Musa bihi kelawan ummi Musa. Jadi Nabi Musa akhirnya balik ke ibunya dengan status jadi buruh penyusuan. Kama kola ta'ala farodat nahu ila ummi. Farodat nahu mongko balik no ingsun hu'i Musa ila ummi himari ibunya Nabi Musa. Kaya takor supaya jadi tenang apa ainuha apa meripate atau pandangannya ummu Musa bihiko ihiklan ketemu Musa. Walatah zana lan supaya orang susah sopo ummi Musa khina idin nalikane mengkono-mengkono rojatna huila ummi. Walita alamalan supaya ngerti sapa ummu Musa anna wa'dawai saat menulis janjinya Allah firodi iklan balekna Musa ilaiha maring ummihi ku hakku ni ku hak walakin na'adharahum tapi ini uti agak-agak menusa ayinna satik syakak menusa mulai alamuna iku orang ngerti sapa annas biha dal wakdi iklan ikilah janji wali wala bi anna hadihi lan wong-wong ya ora ngerti sak temene iki wedok wong wedok niku ukhtuhu iku dulure Musa wa hadihi lan ya ora ngerti sak temene iki wong wedok iku umuru ibune Nabi Musa karena artinya satu perempuan yang satu saudara wau sing neliti wau yang satu ibunya jadi hadihi ukhtuh wa hadihi ummu. Fama kasa atau fama kusan samingin. Fama kasa mongko meneng sopo Musa indah. Ono ing sandinge ummi Musa. Akhirnya di rumah ibu edwe ila an fatomatu. Tumeka yento nyapeh sopo ummu Musa hu ing Musa. Wa ajro lan ngelakokno to lan gaji sopo Fir'aun alihe ing atase ummi Musa. Ujro taha ing opai ummi Musa. Mereka dianggap diduga atau dianggap orang lain yang menyusui Musa itu karena anaknya Fir'aun digaji likuliyomen ikutui saben-saben dino dinarun tisak dinar ya agak tenan sedino itu sak dinar padahal dinar itu 4,2 gram itu 4,2 gram dari satu hari digaji hampir 2 juta ya kalau 1 gram 400 sedinan ini mergo nyusui anaknya apa? Anaknya rojo. Wa akhodat halan ngalap sopo ummi Musa ha ing ujroh nyusui anak edw, tapi yang gaji dikira wanita bayaran. Kena apa ibu Nabi Musa mentolo mbak nompo opai padahal menyusui anaknya sendiri. Mergoli anah krono saat temene ikilah dinar, iku malu harobiin anggap aja dunyane kafir nopo harbi. Ana kena disalam tempel wong fasik wis niati dinggung fasik malah dinggo elek dinggung saleh. Dadi saleh. Lah anak nasib elek ketularan dadi fasik. Mergo rezekine kok wong fasik berarti ra wali, wali kok terkontaminasi. Tapi nek kaya ahli fikih jan ngoten. Kula nu bolak-balik fatwa teng mriki. Paling angel ngadepi duwike wong fasik. Ana wong biasa mabuk, biasa medok. Terus pas sadar salam tembelak ning kowe 200.000. Mbok balekno nak kumat faseke dinggo biaya fase. Mbok lebokno weteng ngemut diketularan fase. Mulane rumus gampang ulama, wis gak ono fakir miskin, gak ono masjid wong ora roh kahanane fase. Mergo nak dipangan fakir miskin tetep dadi halal mergo darurat. Mergo napa? Tapi kebalikno yo haram, engko kuwatire dienggo kekuatan fase. Mbok pangan dhewe yo haram, kowe ora pati mendesak kiai kok doyanan. Lan jare bapak niku penak kepenale niku pokoke cuma sing mlebu weteng mana anakmu dhuwitmu dhewe. Utawa umpama dhuwite santri utawa diung salam templek ngenteni nganti lesu mutor. Nak nganti lesu mutor umpama harame dadi halal mergo wong lesu banget iku paribasane mangan barang harame dadi halal. Mergo napa? Mutor kepet. So, lah saiki wong kok ora mutor bar mangan tantu, bar mangan lah iku sing mari haram yo mergo wis donyane syubhat mangane. Tantu. Lah yo kere ora wali wane. Jenenge kere iku kudu napa? Wali. Ora di donya dihisab papane. Jebule wong marah zaman akhir malah luwih entek akeh nak mangan. Tibang sing napa? Suke. Dadi gedhe mung mlarat dosa ndukung nemen-nemen yo kliru wong kelakuane mun do ngoten. Kalau niku riyen zaman BLT niku warung-warung kok kata sing nate ngaji bapak cerita ngger wae BLT niku. Montok 300.000 ora tok omah, terus do marung sate mulai kare 50.000. Ngene kuwi bapak takoki, kok ora mulih to? Niku iki pokoke mangan enak riyen mengke luyane digekno. Bojone lho. Mbok haramno iku. Sakake mbok halalno ya kelakuane ngene iki wis ngene wis. Dadi ngaten nggih masalah malul harbi. Mulai dulu lama itu enggak henti-hentinya ngendikan, anggap baik ku penyitaan. Jadi misalnya kados Freddy Budiman duit-duit 1 miliar. Terus dikekno kiai atau dikekno polisi misal. Sajane polisi ini secara hukum syariat boleh nerima uang 1 miliar dari Freddy Budiman. KPK haram menangkap. Cara fatwa fikih lho ya. Oh, kowe aja kaget ngomong-ngomongane. Karena dengan diterimanya 1 miliar di tangan orang baik, berarti ada penyitaan aset yang potensi dipakai keburukan. Paham ya? Tapi kalau itu dianggap begitu betul uang itu lalu dilaporkan ke negara. Kalau kiai harus dilaporkan ke misalnya lembaga-lembaga sosial. Tapi hukum tetap jalan sesuai aturan, bukan itu menjadi suapan, menyuap sing dadekno tidak tegas terhadap hukum. Karena kalau Anda tidak menerima, berarti Anda membiarkan orang fasik masih punya uang banyak. Artinya masih punya kekuatan banyak. Jadi memang masalah-masalah itu tadi. Fir'aun punya uang tiap hari 1 dinar dikasihkan ibunya Nabi Musa. Uangnya Fir'aun itu haram. Nabi Musa ibunya menerima itu. Karena kalau harta orang harbi di tangan mereka tetap dipakai kekuatan kedzaliman. Kalau di tangan kita dipakai kesalehan. Mulanya kalau bolak-balik matur, sing mari halal itu soleh. Sing mari halal itu soleh. Saya ini kue soleh tau rayur-rayur. Tapi kan oleh ngaku soleh. Menara soleh yang ngaku apa? Jadi panjang paling angel gitu. Terus teng Mesir niku ge Al-Azhar kadang gitu sumbangan macam-macam. Kanjeng Nabi riyen niku nyurati raja Mesir mboten purun Islam. Tapi ngekei hadiah Nabi kathah, termasuk riyen model riyen ngekei hadiah Maria Al-Qibtiyah. Niki tampi. Wis bae. Panjang paling angel teng ngene bab-bab. Kula niku nanti saat ini kita nak ketemu pangeran Jimben itu pokoknya anut fatwa sing global ini malik anut fatwa sing didawuhna ulama global ini malik. Jadi misalnya sampai untuk sumbangan ke Amerika atau ke Australia untuk pendidikan mbok tolak ya oleh sanggup aja ke waroi mbok goblok maksudnya. Dari segi waroi bagus, artinya Anda tidak memakan harta orang haram. Tapi dari segi fikih strategis kamu bodoh, karena kalau harta tidak dikuasai orang soleh, kembali ke yang tidak soleh, potensinya tidak soleh. Jadi itu masalah-masalah yang jadi perdebatan ulama-ulama fikih mulai dulu. Mestinya Anda menerima, anggapnya penyitaan, kemudian dari penyitaan itu digunakan sesuatu yang pasti baik. Nah, aku khawatir Subhat ya aja mangan, anakmu aja kei, keluargamu aja kei. Tapi aja balekno kok dinggo maksiat. Ya pokoke walhasil aja nafsu ya angel tenan. Buktine ketika Nabi ngendikan somben umatku iku mbukak kunuzu Kaisar. Kaisar Romawi sing naklukno Palestina iso ben kalah ambek umatku. Sing dikare Nabi walatun fikunna kunuzaha fi sabilillah. Lalu aset-aset itu menjelma atau akan diinfakkan oleh kalian fi sabilillah. Dulu misalnya istana putih itu tentang Philadelphia sing sakniki nderek Jordania niku riyen sing buka Umar. Riyen ndarani yo Qasrul Bayt. Dadi White House yang teng Amerika niku niru Philadelphia sing teng putih Jordan karena kota Kristen. Riyen Nabi istilahnya Qasrul Bayt gedung napa? Gedung putih. Mergo wonten batu-batu putih teng mriku. Intinya dari istana kekafiran, ketika ditaklukkan Umar langsung menjadi misalnya masjid atau tempat ngaji. Padahal semua fasilitas itu dibangun dengan harta haram. Tapi kemudian setelah ditaklukkan langsung menjadi tempat ibadah, menjadi hal yang halal. Kamu gak boleh menyoal ini dari harta yang haram kok ujug-ujug dadi halal. Ya ora usah ngono. Mereka nak mbok penggel iku kabeh wae Allah Subhanahu wa taala. Kaya Nabi Musa diundat-undat Firaun, alam nurabbika fina walida walabitha fina min umurika. Sini. Musa kek wani aku cilik tak rumat aku. Kek tak kek mangan nganggo donyaku. Pangeran bela nabine, jare sapa wae wakku jare. Jare sapa iku donyane Firaun donyane? Donyane sinten? Allah Subhanahu wa taala. Lah padha kira usah takok kena apa Nabi nak perang menang kok dunyane wong kafir disita. Iku rak berarti ngerampas dunyane wong kafir. Ya cara lahir kuwe wong kafir, tapi hakikate wae Allah Subhanahu wa taala. Dan Nabi kalau tidak menyita malah salah karena membiarkan harta milik orang kafir dan nanti dipakai kekuatan kefasikan lagi. Itu beda mek perang kados teng Syria sakniki. Riyen perang riyen niku enak. Sing Kanjeng Nabi mesti benere, Abu Jahal Abu Lahab mesti salah. Lah perang saiki kan pemimpinnya yo ora mesti bener, musuh ora mesti salah. Lah iku sing bedakno konteks sekarang sama konteks dulu. Lan Imam Malik nanti ditangleti. Ya Imam Malik, apakah ketika kita keluar dari imam itu berarti kita bukot orang yang melawan imam? Jadi Imam Malik, nak pemimpinnya koyo Umar bin Abdul Aziz kowe nglawan yo bukot. Tapi nak pemimpinnya fasik, engkau wong fasik, rak musuh yang fasik, ben kono ben mati bareng dari Imam Malik jadi ben kono ben mati nopo bareng. Karena kudeta dalam sistem mulkan, guys, dalam sistem kerajaan itu mesti seperti itu. Basar Asad yang mempertahankan kekuasaannya, yang pemberontak juga demi akses-akses politik internasional sing mbok kono niate. Tapi sama-sama. Kowe ngerasa sahid iki ora jelas benere, kowe ngerasa sangit ya ora jelas salahe. Nah dhisik perang derekno Nabi enak, Rasulullah mesti benere, musuhe mesti salahe, penak. Lah tapi nek kowe derekno wong saiki, masuk kiai lah. Kan bingung. Musuhe yo salat, kiyaine yo salat. Kono yo Allahu Akbar kono yo. Piye kecece. Terus dadi malaikat, dadi pasit terus piye. Nah kalau seperti itu tidak berlaku ada penyitaan yang menjadi ghanimah atau penyitaan perempuan yang jadi amat itu tidak mungkin karena ora jelas benere, ora jelas salah. Jadi kados ben sampean roh duduk perkara ini. Makanya beda ketika Nabi kena khitab misalnya fakulu mimma ghanimtum halalan thayyiba. Harta yang disita dari orang kafir itu boleh dimakan Nabi dan para sahabat halalan tiba. Karena harta ini milik Allah dan kembali ke kekasihnya Allah dan pasti digunakan untuk kepentingan agama Allah. Sehingga meskipun dari orang kafir secara lahir tetap ono khitab wa fakulu mimma ghanimtum halalan thayyiba. Silakan harta ghanimah itu kamu makan secara halalan. Tapi kalau kita sekarang tidak bisa seperti itu. Kita dekat orang kafir sampai untuk proposal duit, ternyata kita mudahana sama mereka, kita basa-basi sama mereka. Kadang menjual sebagian kepentingan Islam. Ya iku sing mari haram. Tapi nek mbok balekno, ya mungkin haram juga karena pasti menjadi kekuatan orang kafir. Ya nggih, misalnya ono tukang judi nyalami tembelek kula 1 juta. Gus, kula lagi kepen waras, kepen ngaturi dhuwit jenengan 1 juta. Terus ora tak tampa. Ora-ora cung aku mau ngrompo dhuwit haram. Bareng balik beneran tak nggo tombok meneh kan malah repot kan. Nah, sing biasa ngelonte misalnya 1 juta tampa beneran rasido kena tak nggo tuku neh. Eh malah repot toh. Wis tampa wae. Awakno Mustofa anak ra gelem tak ana rohin. Gak gelem neh wis nggo bangun jembatan wis ben. Terus pokoknya sementing aja mlebu wetengmu. Sarane ulama-ulama dulu gitu. Kamu nyita itu pakai hukum fikih supaya enggak dipakai orang dolim. Saya ulang lagi, kamu nyita itu niati supaya enggak dipakai dolim lagi. Tapi jangan kamu makan karena kamu takut kemasukan harta nopo haram. Bon niku benar. Jadi sebetulnya kalau betul misalnya ada bandar narkoba memberi uang ke orang kiai atau ke polisi itu boleh nerima. Tapi nerimanya itu diniati menyita supaya ini tidak ada di siklus kekuatan kefasikan. Tentu nanti ada aturannya, misalnya di kepolisian dilaporkan KPK, kalau kiai mungkin dipakai amal baik. Tapi hukum tetap berjalan. Tapi kalau darani terus haram, nah darani haram berarti kamu membiarkan orang fasik tetap menguasai aset. Faham ya? Mulane ibuke Nabi Musa dikai 1 dinar sangka Firaun ditompo. Karena dengan dipakai ibunya Nabi Musa digowong soleh, mesti kegunaannya juga soleh. Tapi kalau dikembalikan, nanti berarti dimiliki orang dolim lagi, pasti kegunaannya juga betul. Faham juga lo maksudnya, ini dari Imam Suyuti, wa akhodatha, kenapa ibunya sinten Musa menerima upah dari keluarga Fir'aun, padahal upah ini pasti dari aset keharaman, mergoli annaha malu harobiyin, karena itu dunyane wong kafir harbi. Kalau dikembalikan berarti menjadi aset atau kekuatan keharobian, kekuatan kefasikan. Jen paling angel ini bab mana kita itu duwe nafsu. Kita itu paling repot mari duwe nafsu. Kumpul wong ayu sahwat, kumpul wong elek nyek jen repot manusa. Dosa tok. Ya padha gedene. Kowe sahwat mek wong ora bojomu ya dosa tenan. Kowe nyek wong untune metu ya dosa tenan. Ya repot. Kumpul wong sugih ke tomak ya dosa, kumpul wong cilik nyepelekno. Dosa. Dengan kumpul rokene ora dosane ngono. Ya ora gedhe, ora cilik. Tomak ya ora di dhuwit, darane mlarat awake lemu. Dadi salah dadi. Niku mboten enten dosane blas niku wis aman pokoke niku aman. Ngono mun kula pikir, nek kancane Mustofa cek rawan dosa. Wong ketemu semangat ngenyek. Dadi wis menarik kanggo dinyane iku. Iku rawan dosa ngene. Dadi ketemu wong sing semangat. Secara Jawa lahir gak dikalungi napa? Usus. Secara Jawa nak lahir dikalungi usus ben anggere wong napa? Seneng, anggere gak kebulet. Iku hebat Imam Suyuti. Dadi dianalisis kenapa menjadi halal karena li annaha malu napa? Harabi. Terus cerita kedua misalnya Nabi Ibrahim. Kabeh nabi ku ana khilaf. Ning rumakno tenan nggih, kula nembe tertarik ngendikan fikih sing nate didhawuhna para ulama-ulama. Imam Bukhari niku gadah bab ning akhir kitab Bukhari, jenenge Kitabul Khilaf. Napa Kitabul Khilaf? Khilaf iku rekayasa hukum. Nggih khilaf niku apakah khilaf itu boleh? Jawabnya Imam Bukhari, kowe ora usah takok oleh ta ora, kowe tak critani ngono wae. Mungkin dia orang iso nganalisis itu karena manusia punya nafsu tapi ya duwe kecerdasan. Jare sapa bodoni nabi atau bodoni? Nabi Ibrahim nggih bodoni, gak bodoni ya repot. Ana raja ning kawasan Palestina, niku raja maniak perempuan, angger wong ayu ditangkep. Orang ngono tok kirim mata-mata khusus ngawasi wong ayu sing melintas ning daerah kerajaane dene. Ana elek kon ngebarno, ana ayu kon nangkep. Wes kondang to mulai dhisik ku wong maniak perempuan nggih kadang. Suatu saat Nabi Ibrahim liwat ambek Sarah. Sarah ku ayune ra karuan. Ayu-ayune wong Palestina nggih Sarah. Mergo mulai riyen jan Allah di sunnah nabi ku mesti bojone ayu. Terus kiai bebo niru, tapi ya kadang orang sing kesampaian ana sing ora. Nggih, dadi ku kowe nek dadi kiai ku ya sajane cara sunnah iku bojone ayu kan. Sajane lah. Iku tapi ku hukum ya. Hukum iku ya kalah mek tetir, Bang. Kalah mek tetir. Ya mok sajane ngono. Sarah iku ayu-ayune wong. Wah, pengawale seneng mergo berhasil ngentukno raja, wong wedok napa? Ayu, bareng lapor raja. Lakot marot fi mulkika imro'atun hiya min ahsanin nisa. Niki melintas seorang perempuan yang tercantik si tangkep. Yang tangkep Nabi Ibrahim diceluk takoki mek rajane. Man hiya, dia itu siapa? Ibrahim wis pinter. Wong nabi mesti cerdas. Nak muni bojone mesti dipateni karena problem wong cantik itu pasti nak ndek bojo, bojone iku problem. Makanya mesti nak aku bojone dipateni pinter. Hiya ukhti iku dulurku. Oh dihormati mergo dulur ayu. Wong nak didulur ayu mesti dihormati. Sarah protes. Nabi juga bodoh nih. Jadi pas omong-omongan loro kuwi ku nabi kok bodoh nih ora. Fa wa ma ala wajil ardi. Man aslama ghairi wa ghairuki. Sak donya sing Islam aku mek kowe tok. Fa anti ukhti fil Islam. Kowe ku dulurku ning Islam. Tapi tetep bodoh nih dene. Muni dulur. Dihormati Nabi Ibrahim. Mergo didulur ayu. Bareng Sarah ape dikeloni raja wau pancen keramat terus salat tiap ape menyentuh niku tangane raja jimpe sampai berkali-kali. Lah raja iki seraja geblek tenan. Bareng berkali-kali reso menyentuh Sarah terus tangane jimpe salah iku jimpe. Oleh nyimpulo kok ngene mbek pengawale. Pengawale don setan mbok terno aku. Mbok nyimpulo ora wernene ora keramat ora mujizat iku setan kok mbok. Wis bebas-bebas. Bareng bebas malah Sarah itu dikai Hajar sebagai kompensasi ini dikai sinten. Dikai sinten. Ya wis. Saiki pertanyaane yo kudu ditampa. Nek ora ditampa berarti Hajar kekembali didikan ala kafir. Nek ditampa dididik ala Ibrahim. Paham kan yo ora ono wong rodo ayu seneng kowe kudu mbok tampa. Nak kafir ya, warga nak ora mbok tampa dadi tetep kafir. Tapi nak mbok tampa nasibe luwe elek. Ya wajib mbok tolak. Mergo zaman ora mbok bojo apik, mbok bojo tak apa? Elek, ya koyo ngono hukum iku ya. Paham ta maksudku? Ya paham ya. Lu tenan iki hukum ya. Ya mulane ya ana cerita, dadi nabi ya kadang bodoni, tapi bodonine nabi iku mimba fi hasanatil abrar sayiatul muqarrabi. Nek perlu bodoni ya bodoni, tapi bodoni pinter wae. Terus ana ulama darani hakikate niku ora bodoni tapi tauriyah. Tauriyah iku melafatkan satu kalimat yang bias yang lawan bicaranya mengira iya padahal tidak. Lah iku koyo wau wahum lahu nasihu. Dulure Nabi Musa iku ditakoki, "Lho kowe kok kenal? Kok iso milihno cawedok sing kenek utawa sing dicocoki susune mbek sinten Musa? Jangan-jangan kowe iku keluargane wong wedok iku." Sakire dekne maksude lagu iku orang itu pada keluarga Firaun loyal. Dadi dekne maknani lagu iku kepada raja. Paham ya? Ora kok lagu kepadamu Musa. Padahal pertama maksude lagu ya Musa. Orang itu pasti punya niat baik lahu maring Musa. Bareng, kok kamu tahu kalau dia punya niat baik sama Musa? Jangan-jangan kamu keluarganya. Ndak lahu maknane uning raja. Lah mulane kaya kowe muni saya mencintai dia. Wong wit bojom curiga, dia iku sapa? Padahal pertama dia iku maknane cawe dok. Mustafa ngertok, dia iku sapa? Allah maksudnya. Mergo dia iku. Mergo nak wong wedok masalah kan. Terus menculot. Sapa maksudmu? Ya maksudnya dia. Lah iku mulai dhisik iku ya do pinter bodoni iku anjen kuno. Nggih, dadi bodoni iku napa? Lah bodoni sing elek iku nak ngakali pangeran. Iku mau wong Yahudi dilarang berburu dina Setu. Akhire ndekne gawe jebakan jaring dina Jumat. Angger iwak wis mlebu ra iso bali. Jupuke dina Ahad. Dadi gawene Jumat. Ora jupuk. Ah, sementing ora Setu. Pangeran dijak khilaf-khilaf tuh. Apa pangeran tetap ragilem dia kali ragilem. Tapi nak pada manusane oleh akal-akalan oleh asal mas maslah. Jadi oleh misalnya wong yang kau Mustafa wali bendo takzim daripada disongko wong elek kue suudo nato nyongko wali. Tapi nak nyapa wali keduren ya keberatan ya pokoke ora ngono, ora ngene, penting dadekno wong napa Gusti. Lancar wong kuno kan ngono. Jogeman nyepakno pengemis iki sowe Nabi Khidir. Sakjane lakene Nabi Khidir. Wong kok nasihat wong kuno-kuno ngono jogeman nyek pengemis, nak menawa iku wali utawa nabi. Sakake ben Nabi Khidir apa sini. Tapi baru kaya faham iku nak ana wong pengemis wong terus nyepelek nomor go wedi nak Nabi Khidir. Lah Nabi Khidir kaya dhuwit 200 rupiah apa. Tapi lumayan niku ketimbang muni elek terus nyepelekno. Wah. Ya wis mau akal-akalane wali-wali dhisik ya wis mau. Tapi ku akal-akalan apik. Ya wis mau mulai dhisik wong kudu nganggo akal. Mana gerwong khusyuk ora pati diakal. Wong kudu beling sithik-sithik. Mulane ulama mesti ana belinge mergo diwarai khilah. Diwarai napa? Khilah. Khilah iku akal. Kabeh nabi yo ngakali nak ngadepi wong kafir. Iku masyhur. Sampeyan tak critani iki ben roh tenan. Perang Ahzab itu perang yang enggak mungkin dimenangkan umat Islam. Jenenge perang Khandaq. Perang napa? Khandaq. Ahzab itu jamaknya Hizbin. Hizbin itu pasukan. Kalau Ahzab beberapa pasukan. Ini rumah tenan. Mekah tok Madinah itu 460 kilo sinten? 460 kilo. Kaya apa aduwe pakai unta? Nabi dikepung wong kafir Mekah, Nasara, Najran, Yahudi Bani Quraidah, mbek Yahudi Bani Nadir. Ada 4 kekuatan besar sing mau menghancurkan Nabi. Lah Nabi yo Nabi mati wis dianggap biasa jadi Nabi tenang. Gimana kalau menurut Anda kita ngadepi azab? Saya ingin rembukan sama Anda, sama kalian. Walhasil jare Nabi mati ya wis enteni ning omah. Walhasil tersamaan Al Farisi usul supaya dibikin khondak. Khondak itu satu parit luas yang ukurannya jaran terbaik tidak bisa menculot. Nabi ya setuju, masuk akal setuju. Bareng supaya hari ke-16 napa 26 sudah berhari-hari dikepung wong kafir. Bani Quraidah dengan Nabi itu hanya berjarak sekitar 6 kilo, enggak sampai. Ingat nggih, hanya sekitar pinten? 6 kilo. Mas'ud bin Nu'aim. Nu'aim bin Mas'ud ya. Nu'aim bin Mas'ud itu pun Islam. Dekne itu teman dekatnya orang Yahudi, ya teman dekatnya orang kafirku Quraisy. Marani Kanjeng Nabi. Ya Rasulullah, keadaan begitu buruk bagi Anda. Anda dikepung berhari-hari tidak bisa keluar dari Khandaq. Dan saya ini sudah masuk Islam tapi enggak ada yang tahu kecuali saya dan Allah. Jari Nabi, ya sapike ora usah ngetokno Islam. Kulo akalane ya Rasulullah, ya mbak akali ya ora apa-apa. Nawani dhe njen jenenge Nu'aim bin Mas'ud itu tukang ngakali. Ya Rasulullah, kulo akali nggih tiyang-tiyang kafir. Iya. Nabi ngendikan iya. Iya, perang ya akal-akalan jare Nabi. Final harba khit'ah. Jenenge perang ya akal-akalan. Tenan. Pertama iku marani sapa? Marani Abi Sufyan. Zaman iku Abi Sufyan cek kafir. Abi Sufyan bapake Muawiyah. Nggih bapake Ummi Habibah sing digarwa sinten? Kanjeng Nabi. Jadi Kanjeng Nabi yo garwa anake Musa Ummi Habibah putri Nabi Sufyan. Dulure Muawiyah Nabi ibene Muawiyah. Sayyidina Ali mantune Nabi, Muawiyah ibene Nabi. Ada kowe ada bela Sayyidina Ali anti Muawiyah lemang sama awake ya, sapa ngipine sinten? Aneh-aneh kowe. Mun ora melok-melok malah penak. Mbok mergo ora paham, mergo piye pokoke mun ora melok-melok. Abi Sufyan diomongi ngene, ya Abi Sufyan. Kamu tahu kan saya ini orang yang mencintai Anda. Ya, saya tidak akan curiga sama kamu. Uang kudu di utak, kowe iku goblok ten. Goblok piye? Anda ini yang cerita ke siapa orang Bani Quraidah dulu. Raja Bani Quraidah itu mengi, kowe kok nganti wani perang perkara nomor saya didukung orang kafir Mekah. Mereka semuanya ke sini dan perang ini pasti kita menang karena enggak level jumlahnya ada banding. Raja Bani Quraidah itu mengi, kowe oleh goblok kowe. Goblok kowe orang di aturan, goblok kowe sing pantes. Tapi ya, wong-wong iku nak bar perang menang terus mulai. Nak mulai kita tetap tanggani Muhammad dan para kanca-kancane Muhammad. Ashab itu ya konco. Mesti dendamnya itu yang kue. Dengan-dengan iya. Karena orang Mekah itu 460 kilo. Mereka ngeluruk ke Madinah. Setelah perang menang kan mulai. Dendamnya Muhammad dan teman-temannya pasti ke kamu. Mulanya itu diakali dok. Oh juga belum. Wah kurang ajar Abi Sufyan jadi raja sih. Bani Quraidah. Bariku sesuke ku dina akad nek dina setu nek wis ngerti. Dadi bodhone Jumat sesuk iku setu. Moro Abi Sufyan. Kowe iku diakali tok mek wong-wong Bani Quraidah itu. Nekne ra wani perang menyerapati niat. Mulane dulur-lur, agak jelas akhirnya. Jadi Abu Zulayh, iya, tangan-tangan ra jelas. Nak pancen niat perang tenan sesuk jak perang. Nak pancen gelem yo loyal tenan, nak ora berarti pecundang. Yo, warani Abu Zulayh warani. Wah, ra jelas sesuk perang. Wong Yahudi tersinggung. Sesuk iku setu. Hari yang kita hormati iki gak ngregani agama, ketukaran dhewe. Barokahe diakali sinten UM Bin, Mas. Dadi ngakali iku yo penting. Tapi ora usah diwarahi mergo wong-wong wis pinter. Mulane ulama tetep ora perlu ngelegalno ngakali, mergo ora usah diwarahi wis do. Cuma dasar wong ora saleh ngakaline kanggo kepentingan donya. Nek wong saleh kanggo kepentingan agung. Tapi gak mungkin kita ngajari ngakali wapek, Jung. Kan ora mungkin. Hukum ya kena diakali. Ben ape di wedhus 40 kepengin ora zakat. Setahun kurang sedina 19 itu utawa dalu ora wajib mergo mok 30 song. Tapi jare pangeran sampean sing jenis ngene iki mlebu ning neraka diadahi to. Terus dilebokno neraka. Pangeran takoki lho Gusti salah saya apa? Enggak salah. Saya juga enggak masukkan Anda ke neraka. Mok nglebokno to. Kok kowe ngakak? Akal-akalan mbek pangeran tetep menang. Lane ngakali sing ra oleh ngakali napa? Pangeran. Nah padha manusane ya ora. Asal kanggo kemaslahatane aku. Iku riyen ya dadi Nu'aim bin Mas'ud iku sahabat sing diolehno Nabi ngakali. Mergo perang mesti akal. Akal-akal. Kaya Rasulullah badhe hijrah saking Mekah teng Madinah. Niku misale Madinah iku Banyumas. Niku Nabi mlayune ning arah Surabaya. Akhirnya musuh-musuh iku ngejar ning arah Surabaya. Padahal Nabi arahe moro Banyumas. Jadi Nabi mencitrakan seakan-akan ndak ke arah Madinah, enggak ke arah napa? Madinah, tapi ke arah perbalikan. Padahal Nabi menuju Madinah. Nabi secara lahir nggih ngakali. Andai kan Nabi gak ngakali, mungkin sudah dikejar malam itu. Nabi badhe miyos ya maca donga, ya nubuah. Sayyidina Ali kon nganggo kemule. Ben wong kafir fokus nganggep Nabi masih di situ. Ternyata Nabi sudah keluar. Bareng wong kafir ngerinceng, oh masih. Dinceng nek? Masih. Bareng esuk didelok jebule Sayyidina. Iku ngakali to, ya ngakali. Lah saiki wong saleh iku wong paling ra pinter ngakali. Ngakali bojone lho ora iso. Wayah ya konangan. Kere ya konangan. Kekurangane ya nah iku sinalillah wa inna ilaihi raji'un. Budine wong saleh ya pinter. Nah kan. Kaya kiai-kiai kan pinter ngakali bojone mbok lunga. Sawangane kan duwe aktivitas padahal bodhane kanca-kancane. Wah, curang. Ya tapi ku luwe apik di bangun omah tukaran atau silatur. Oke. Okay. Anak bejo ya untuk rezeki, anak bejo ya wis ya. Iku ya ngakali tapi ngakali apik. Abu Bakar ge sami, masyhur. Abu Bakar ketika nggawa donya akeh niku abahe niku utuh, abiku Khafah niku utuh. Ditakoki mbek bapake, "Kar Abu Bakar donya sakmenake mbok gawa iku sing mbok sisakno kanggo keluarga niku apa?" Kantong sing biasa dicekel bapake ora digawa. Padahal isine wis watu, dicekel-cekel. Ya dekne ra bodho sing mbok tinggal napa iki sing kula tinggal. Ya wis akhire bapake ya wis nak emas sing akeh iku ijek. Padahal digawa hijir. Mbak Arani ngakali ya orang ngundi ini mau ngomong niki sing kula tinggal kan orang muni niki sing nyukupi. Namun niki sing teng kantong niki sing nyukupi keluarga keliru wong watu kok nyukupi. Tapi namun niki sing kula tinggal pancen ditinggal wong pancen ora wong watu kok digowo. Tapi aja terus nolong ya nemu ya. Temake tak critani ya dadi wong iku padha ana cerdas. Umpama Nabi Ibrahim muni iku napa? Bojone mesti dipateni. Mergo wong ayu iku probleme bojone. Kaya cerita-cerita pendekar ana ana sinden ayu mesti dipateni mbek raja-raja mergo bojone. Ah. Dhisik cerita dhisik raja-raja dhisik wae ra sapa ya ora ro. Ora usah tersinggung. Wong senam kok GR. Iku cerita kuno ora cerita saiki ya ngono. Dadi Nabi Ibrahim muni sinten? Niku. Lah padha Sayyidah Maryam ibuke sinten? Dulure sinten? Nabi Musa, anak ibuke Musa rata-rata lama daren jenenge Yohanit. Niku ibuke sinten? Nabi Musa. Ana diterani Asia wong padha ora roh KTP-ne sembo kono. Pokoke jeneng-jeneng wis khilafe kathah. Idulure sinten? dulure sinten? Musa. Iku oleh ngomong ora kok muni ngene, saya tahu ibunya sehingga pasti susunya diterima. Oleh muni bulet. Saya tahu keluarga yang susunya cocok dengan kepentingan dia. Bareng orang itu didatangkan ternyata cocok tenan. Mulai curiga keluarga Fir'aun, jangan-jangan ini ibunya, ini saudaranya. Kok kamu tadi muni cocok dengan dia, maksudnya cocok dengan yang diinginkan Fir'aun. Padahal ini pertama muni dia, maksudnya Musa. Tak wari. Jadi ilmu ngakali ono silsilah. Paham ya, ilmu ngakali ono napa? Ya semua ono pengen mlaru ngalim ya kudu ngakali, tapi sing ngakali sing apik. Misale kok wong alim kados kulon ketok seneng terus. Kok nek ra ketok seneng sampean mungkin merasa kurang apane Gus kok ketok ngaji kok ngeluh, malah repot toh. Akhire ketok ono seneng. Jebule paringi pangeran seneng tenan. Mana kira usah ada ngaji, bebo nangis gini-gini. Malah umatmu kepikiran, aku mikir apa, nangis. Iya, nak mikir dosa ni. Lain lagi misalnya mikir dosa, guru je dosa ni akeh malah. Malah repot. Wis biasa, wis aneh-aneh. Faham gitu. Terus ilmu ni ku kata, ya ilmu ni napa? Lah pangeran nak ambek wong soleh, aku nak ngakali di bilo. Wong pangeran, yo lah wong pangeran. Nabi Ayub niku wong soleh. Wong soleh dicoba pangeran nate sugih, jaya jatuh terus gudiken. Jarene terus dibuak ning pojok napa? Kampung. Sampai wong ku mak mambu jarene tapi nah niku ora wajib percaya temen nganti gudiken. Ahli sunnah itu menolak cerita sampai berlebihan. Sing jelas loro lah. Loro dikucilkan. Itu sing mujma' alaih, tapi kalau sampai gudiken terus jare apa uget-ugete di resiki kok dibalekno meneh mergo kuwatir apa? Nentang kodok, kodok. Tapi cerita-cerita di kitab sampai seperti itu. Bujuri Nabi Ayub, gua ayu-ayu ni uang. Balik ni malay. Mereka kabe Nabi, gua bujuri Ayub. Yo mesti rambutnya api. Jadi di sini bakas bujuri Nabi Ayub, nganti yo rambutnya api. Orang orang bujuri Nabi rambutnya keriting kerul betul. Wah api rambut. Laniku ketika bujuri diasingkan, Nabi Ayub nopo. Randok ini kok ida loh ya. Kabeh nabi bojone kok. Ayo, utawa tahu di boyo ya ora ono tahu barang kok ono. Rambute sae. Tiap hari iku ndekne nutu kerja nggo biayai Nabi Ayub. Paham ya? Suatu saat khilah kerja iku wis ora iso. Delala anake raja iku seneng rambut pasangan. Dituku larang ana rambut pasangan, terutama sing apik. Satu-satunya jalan bojone Nabi Ayub adol rambut mahkotane ini. Mulane aku tak bakal yo ayu yo rambute. Apik. Wagane larang. Tapi resikone Nabi Ayub budiken lah, di bojo gundul yo ora seneng. Paham lah yo repot. Mulane iki dadi wong alim ben roh crito iki, paham nggih? Mulane wong ojo kotok nemen-nemen. Didol. Bareng didol untuk duwe akeh Nabi Ayub ya manusa ya curiga kowe iso duwe akeh iku piye wong kowe ra merga cerita iku mahkotane rambut didol putrine raja sing seneng rambut palsu mergo rambute elek pangeran ya wis desain ngono putrine raja ben rambute elek ben tuku muga didesain putrine raja rambute apik kan ya ora tuku utawa bojone Nabi kok keriting kruwul ya ora payu lah ya mlane ora ana cerita bojone Nabi kok keriting kruwul paham kan ya dadi iki kok kudu ro tapi kowe ora usah maksa di bojo ayo wong kira nabi kan ngono dadi ya wis ora tampa takdirmu ae sampe nyesal mesti tampa sampe nyesal titik Nabi Ayub duka duka ngamuk demi Tuhan nak aku mari kita bedheti ping 100 wong kok ora nurut aku melarat siap ng nabi tapi dari bojone aku ya dolim ro bojoku gak mangan kok ora duwe ikhtiar ikhtiare nabi ya asline bojone nabi tentu yang halal rupane adol rambut ning gone cah wedok sing haram kan misalnya adol diri atau iki adol rambut ning cah wedok rambute ya kena didol mergo ora kriting paham kan ya iki bak bolan kali ini rambute ya kena didol mergo ora kriting paham kan ya. Wes wala-wali zaman sabari Nabi Ayub diapresiasi pangeran diparingi mari diparingi mari dekne kadung sumpah kudu tetep bedheti bojone ping 1 Allah gak terima piye-piye sumpahe Nabi Ayub ya salah meskipun cemburu dia kan terbawa cemburu wong kok dibojo gundul misalkan kan ya ora enak. Nak bojomu ora gundul selek iku ora masalah. Akhirnya pangeran nyatane ngongkon ngakali. Allah bener kok bojone Nabi Ayub direwangi ngono demi sinten? Ayub. Nak dibedhe tiping 100 kan enggak fair, orang baik punya niat baik kemudian harus mendapat hukuman. Itu enggak fair. Ayub sebagai nabi nyulayani janji juga enggak jari pangeran Nabi Ayub diwarai. Ngene lho yuk gampang. Kowe gawe bedhetan 100 taleni. Terus sabetno pisan anggap ae ping 100 piye ge jajal. Pangeran yo marai. Nabi Ayub oke ditakoni. Mulane wa khud biyadika dikhsan fadrib bihi wala tahnas. Inna wajadnahu sabira ni'mal 'abd innahu. Wa khud biyadika dikhsan. Yo sing ngene ae. Kowe gawe, kowe mau niat mbedheti mbek apa? Misale mbek sapu utawa mbek apa jenenge? Sodo. Ping pira ping 100 ya wis gawe sodo 100 ditaleni dibedhet topisan minangka anggape mbedhet ping 100. Mulane kadang wong toreko ora ndak niru iku. Muni wiridan ping 10 iku tas peser bar. Atek no. Nah ngono ya akeh tunggal. Aku dhisik ora percaya. Kok ono wong wiridan suwengi 10.000 bar tak delok. Ya, tapi aku wong alim yo duwe sanate yo ro. Wah yo. Ngono iku yo ana ilmune, Pak. Ngono iku yo ana. Ya sampeyan ojo takok. Lah kok jenengan ngakali kula ta ora yo ora ro. Pokoke ngono. Nek iku nunjukno ngakali kadang yo dibenero pengiran. Iku ngakaline Nabi, ngakaline Nabi Ayub warane. Warane pengiran. Akhirnya Nabi Ayub yo ora melanggar sumpah. Bojone sing mestine ora salah ya ora perlu untuk berdetan ping 100 padha penak. Rambut dukulna ya ajune seneng dasare wis ayu. Tapi nek rambut keriting dukul kan keriting meneh. Lah mulane balene ora ana critane Nabi kok bojone elek. Lah wong saleh iku ya bojone rata-rata ayu. Qabil nganti mateni Habil mergo iri Habil wis saleh bojone. Ayu. Iku nunjukno kunane kuno iku anggar kiai wong saleh rata-rata bojone tapi iku mok hukum nggih nak takdir paham gitu beda takdir iku lah wong nak napa takdir iku mlebu swarga paham gitu nak napa takdir mlebu swarga wis tampa wae ben mlebu napa swarga aja kok terus yo duwe bojo ayu Gus tapi yo duwe bojo elek ora iso gak kuat. Jadi tak warai yo. Jadi kena opo kadang Nabi dunia mangan dunia ni wong kafir. Iku khilah. Jadi iku opo khilah. Bentuk penyitaan. Iku khilah dari menyita potensi itu dipakai kekuatan kekafiran atau kefasik. Faham ya? Jadi misalnya orang fasik apa nembak uang. Kue ngerti gawa senjata. Rukin wajib nyolong senjata itu. Ora kok mungkin wajib. Mergo nak rati colong, dinggo kedoli, kedoli. Nah tentu supaya Rukin enggak kriminal gampang tuh dilapor polisi. Pak saya tahu betul orang itu punya niat membunuh kiai itu. Padahal kiai itu orang baik. Tolong ini tak sita wajib. Karena dengan dibiarkan berarti membiarkan potensi itu terjadi. Paham ya? Tapi bari iki ora usah terus nyolongi di sing potensi fasik colongi. Ono dino di mobil tak colong nak tanggo aku nggo pengajian nak iku di wah. Ya kasus sakjane kasus. Orang kondisi itu Nabi mesti bener, wong kafir mesti salah. Salah. Lah saiki wong kafir di dunia mergo mergawe, kiai ini nyita mergo kesuwen melarat, bosen terus nyita. Motive kok ora kok nyita, bosen melarat. Ya repot nak ngono ya repot. Wah zaman akhir ora kena digasno zaman Nabi, kok Nabi mesti bener, musuhe mesti salah. Jadi pangeran yo kondang tenan. Jadi kadang Nabi serang ngakali yo diwarai ngakali. Mau kaya Nabi sinten? Ayo. Wa khud biyadika dikhsan fadrib bihi wala tahnas. Wis ngene yo kowe tetep nuthuk bojomu ping 100 tapi ora usah bedheti ping 100. Cukup lidi 100 bundeli terus bedhetno pi. Anggep ae ping 100. Mulane maca tasbih ping 10 wis fer. Fadirku. Baru wis metu aku. Oh Gus, jari wiridan empon cepet. Jebule carane ngene iku. Serarah nane Gus. Saja melo-melo Gus. Panjen sampai saat ini jadi perdebatan ulama. Nggih, tapi sekira sampe melo-melo iku urusane ulama. nggih, yes, urusane napa? Ulama. Jadi akhirnya Sayyidah sinten? Sinten Maryam sing dulure sinten? Musa. Ya gawe kata-kata bias, tak tunjukkan keluarga yang susunya itu baik. Ora kok muni tak tunjukkan ibunya, karena kalau menunjukkan ibunya nanti akan menjadi masalah. Tapi kira usah ngono kan, ngono rodo aja terus kok rono kan, niki kesemucal niki bina, apel dia cari bina. Wong anak soleh tetap keliru, mereka gelagat, tapi sahabat toh. Tapi asa ni jadi songela, iki ura apel tapi dobo bina, bina opo. Sebagai wong anak soleh itu mencurigakan. Dadi faham, dadi kata cerita. Napa fatonae kecerdasane para nabi. Kados wae nabi ngolehno sinten Nu'aim bin Mas'ud nglakoni rekayasa sing dadekno wong kafir kocar kocar kacir. Kula terusno nggih. Wa akhadatha li annaha malu harabiyin. Fa atat bihi Fir'aun. Li annaha malu harabiyin. Fa atat mongko nggawa sapa sinten umum Musa bihi kelan Musa Fir'aun ing Fir'aun faturabba mongko den rumat fatarabba indah uta faturabba mongko den rumat sapa Musa sapa ibuke Musa lan Musa indahku ana ing sisine Fir'aun dadi barang wis gedhe fa'atat mongko nggawa sapa umum Musa pamen keliru wae umum Musa bihi kelan Musa Fir'aun ing Fir'aun barang wis gedhe iso napa mau kan disusui sampai nopo disapai, bareng disapai sesuai perjanjian dikembalikan. Lah gara-gara dibalik no kesane ibu E, aku bener-bener gak ibu E, nak ibu E kan gak tega dikembalikan. Nah ibu E Musa ya bebo orang anak E ini gitu, anak E jenengan tak balik no. Tambah yakin nak Fir'aun ada hubungan dah darah lagi-lagi yo ngakali. Tapi Nabi paling pinter ngakali Nabi Sulaiman, wes juara neng. Oh juga orang ngakali itu. Tapi orang Nabi bener, itu kan masyhur itu. Ada dua wanita kembar, dua anak yang masih kecil, sehingga anaknya itu ya kembar. Karena cah cilik raine kan gak jelas. Misalnya cilik Rukin Mbak Mustafa kan podo imute. Misalnya itu. Saya iki wis ra iso kebayang. Wis gak blas, wis gak imut blas. Amit-amit tadi. Lah itu cilike kan podo imute, misalnya Rukin Mbak Mustafa. Ketika yang satu dimakan apa? Dibun serigala atau macan. Sing kabiro niku sakjane iku selamat anake. Walhasil sing sitok mengklaim yang dimakan tuh anak kamu, anak saya selamat. Wis melapor ke Nabi Dawud. Dawud itu bapake sinten? Sulaiman. Nabi Dawud wonge lugu ketika ada penjelasan yang meyakinkan ini anak saya yang dimakan anaknya ini. Berarti ini anak saya. Ambek Nabi Dawud, ya sudah enggak apa-apa. Selesai. Bareng metu dari kerajaan. Pas itu Nabi Sulaiman umurnya cek 13 tahun. Jari Nabi Sulaiman, gimana keputusannya dikakno niki? Jari Nabi Sulaiman, kalau saya hakimnya keputusannya tidak seperti itu. Terus Nabi Dawud dengar komentar Sulaiman. Nabi Dawud sudah mendapat ilham bahwa anaknya lebih pintar timbang dia. Ya sudah kamu jadi hakimnya. Akhirnya supaya adil anak ini mau saya potong jadi dua. Ya wes pedang betul. Pas sampai dipotong jadi dua, yang satu jerit-jerit jangan. Itu anaknya dia. Tapi jangan potong. Akhirnya sing nangis jerit-jerit diputuskan ya berarti ke ibu e. Mosok ana bocah apa dipotong wonge tenang ae oh mbok elek ngono. Ah dia manfaatkan psikologi seorang ibu sejati. Lah sing sitok tenang e. Berarti sing tenang e kan muni potong karepmu kono ora anakku ae kan. Artinya Nabi Sulaiman ngakali to ora? Ngakali karena dia sebagai nabi tidak mungkin motong betulan anak. Kata cerita wingi lah, Bu Hanifah ngakali setan itu yo penting. Kalau anak teh wingi pas ngaji akad sore cerita, kalau mau kitab, ni itu teng kitab tenan. Ono wong kehilangan emas, jadi wong itu kedunya medit, emas itu dipendem di sini rano berangkas rano. Bareng ono lali neng di. Takok Abu Hanifah, ya Abu Hanifah, kalau nu mendem emas tapi lali. Jadi Abu Hanifah ini tidak masalah fakih, saya tidak bisa. Maksudnya enggak masalah halal haram, tapi saya punya saran. Nggak punya kita hajut, tenang, tahajud. Minta rokaat itu, 10 beberapa rokaat tahajud. Lagi orang rokaat eling masih tidak kok nanti. Isuke kodho Sulaiman, piye mpun eling. Ya aku wis ngerti. Kalau anda tahajud pasti setan kepengin godho kowe nek eling pangeran. Dielingno donyamu. Lah dekne terjebak akhire ngelingno donyamu. Akhire donyane kecek. Dadi setane kakalan mergo dekne godho calon godho wong salat ben ra eling pangeran eling emas. Bareng eling emas saiki kasil kajate eling panggonane. Lah jare Sulaiman, saya sudah menduga pasti setan menggoda anda dengan mengingatkan emas iku ning. Nah, mediane apa? Kowe mbok salat, ya salat ora ben setan digodho. Mulane jare wong pinter-pinter ulama Abu Hanifah, setane kena diakali. Berarti sing terakali sapa? Setan. Mane kena duwe mlali ben budak kok di salat tahajud. Engko ora terus eling, nak jebule njer wis entek. Dadi ora ilang pancen wis. Jadi Abu Hanifah wong kok pintere ngono, setan wae kena. Kok ngerti teori ini kan gitu, nak wong salat mesti setan iku godho. Godho ben ra eling pengiran, dielingno dunya. Ya laki-laki ngakali itu boleh. Ya khilah jenenge napa? Khilah. Ya kata lah cerita itu. Cerita kedua itu Nabi Sulaiman nate ada satu peristiwa di kampung beliau. Ono bocah radi cara saniki radi terbelakang diperkosa 4 tokoh. Tokoh ora kudu kiai, ora kudu pejabat, pokoknya tokoh. Terus lapor ke Nabi Dawud. Jadi Nabi Dawud itu, Nabi Dawud itu kelugon, mulai muni ngene. 4 tokoh yang tersangka itu muni ngene. Ah paling di apa jenenge dikangkangi asune. Jadi 4 tokoh sepakat kok nak ditakoki. Kan bocah iku kan ya biasa lah antar perempuan kan terindikasi nak cah iku wis ora perawan, wis ilang perawane. Itu kalau antar perempuan kan tahu. Ada kene oh bocah iki kok ilang perawane padahal lurung rabi dadi gosip. Yang tersangka itu 4 orang. 4 orang ini bersepakat nanti kalau ditanya Nabi Dawud bilang cah iku sing metengi iku asu. Napa? Asu ya asu kalbun tenan. Karena orang empat ini meyakinkan, Nabi Dawud percaya terus keluar. Nabi Sulaiman tahu, wah itu kalau saya hakimnya pasti tidak seperti itu. Akhirnya Nabi Sulaiman gawe sidang terus dipanggil satu-satu. Sing metengi cawedok itu sapa? Asu, Nabi Asu man Sulaiman, ngejek cilik Nabi Sulaiman. Rupanya bi, abang tuh, wes, lagi di singkirno di karantina sing berarti aku di karantina dicelokne sing metengi sapa asu rupane opo ireng slebok sampai 4 itu beda-beda ya ora ono sing muni ungu mesti dewe ora mungkin ora asu kok ungu tapi dari 4 itu akhirnya Abu Sulaiman wah berarti bohong tenan akhirnya bareng papat didadekno sitok kamu tadi bilang apa abang kowe mau bilang apa ireng kowe mau bilang apa putih wah mesti anda ini bohong asune kok beda itu oh dirajam akhirnya lagi-lagi barokahnya ngakak jadi integrasi sitok-sitok itu penemunya itu Nabi Sulaiman polisi kudu bayar royalti yang Nabi Sulaiman itu hak intelektualnya yang Nabi Sinten lama-lama ini di Quran ada fafahamnaha Sulaiman wakulan atainau mawail nak masalah pinter itu pinter Sulaiman. Mulane wa waritha Sulaiman Daud wa qala ya ayyuhan nasu 'allimna mantiqat thoir wa utina min kulli syai. Tapi saat terus saya terus fahamna Sulaiman. Tapi kalau masalah kecanggihan hukum luwih gampang pinter Sulaiman. Ya Daud senengane wiridan, tapi rapati pinter. Sulaiman pinter tapi rapati. Akhirnya terus ditiru nganti saiki. Lah kowe yo ora pinter ra wiridan. Ayo Mas. Iku salah-salah wong yo ora pinter. Ora wiridan. Iku ora ana sanate. Kadang-kadang wong udah kurang ajar. Gus Fai ora tau wiridan. Aku ora wiridan jek ono pintere. Lah kowe malah ora wiridan. Ora pinter. Bareng wiridan pisane sret terus bareng. Nah, iki wis mulai. Iku ilmu apa? Wa khud biyadika dikhsan fadrib fihi wala tahmas fa'atas bihi fir'auna fa'atat mongko nekakno sapa ummu Musa bihi ing Musa fir'auna ing fir'aun faturob bainta mongko den rumat sapa ummu Musa lan Musa indah ana ing sandinge fir'aun nah sampean kepen rujuk ning Musa tok ya fataroba mongko karumat sapa Musa indah ana ing sandinge napa fir'aun wis pokoke sami mawon kama qala ta'ala kaya oleh dawuh sapa ta'ala hikayatan hale nyritakno anhu sangge Musa fi surati syu'ara ing dalam surat syu'ara dawuh Allah nyritakno omongane Fir'aun hikayatan krana nyritakno anhu sangge kauli Fir'aun nggih fi surati syu'ara Fir'aun ngomentari Musa sebuti alam nurabbika fina walita wa labista fina min umrika sinin. Ketika Nabi Musa dakwai Fir'aun, Fir'aun melehno ngeten. Alam nurabbika ana ta orang rumat ingsun ka ing sira, fina ing dalam lingkungan kita, walidan ing dalam wektu cilik. Sa Musa kok ngandani aku piye wong cilik tak ruh tak rumat. Wala bista lan manggon sira fina ing dalam kita, min umrika sanging pira-pira umur sira, kowe manggon ning omahku, ning istanaku sini nak ing pirang-pirang taun niku pangeran koyo ngono. Musa iku mestine sok ben musuhe Fir'aun. Fir'aun jarene pinter, cerdas, kebodhon. Ngrumat calon musuh. Iwak mempermalukan Fir'aun to. Dekne iku gawe kebijakan nyembelih Bani Israel ben radhi Musa, malah hakikate ngrumat Musa. Iku geblek ta geblek. Dadi pangeran nak mempermalukan Fir'aun iku Fir'aun goblok-gobloke wong, ngrumat wong sing sok ben dadi musuh. Paham gitu, jadi harus ngeri tenang. Mulanya bojo itu sudah ada di suarga. Paham gitu? Nah, kira sudah ada di suarga, berarti kita ngurumat uang, sing sudah ada di melebu neraka. Mulanya kita ambil bojo sing ngapain dan sudah ada di suarga. Nah, nanti sudah ada di neraka, berarti kita ngurumat uang, sing sudah ada di melebu. Ya, kita sudah di uang sholat, dan bojo melayani uang, sing sudah ada di melebu suarga. Nah, orang berarti bojo melayani uang, sing sudah ada di melebu neraka. Ini pasangan suami istri kudu podo-podo pasangan apa? Swarga. Iso ganteng bareng mbek ayu atau ganteng mbek elek pokoke selang-seling. Sementing pasangan apa? Itu kan masyhur. Nabi nate ngrawek nekano cah lanang elek mbek entuk cah wedok ayu. Tapi Nabi ngendikane cah iku pasangan swarga. Pas mangan tak kok. Mas kowe kok roh? Kowe roh kene apa Nabi darani kita pasangan swarga? Gak roh dek. Mergo mas kena roh aku lem syukur ra karuan. Iku dadekno kowe ahli swarga. Aku nak roh sampean ngempet sabar. Ngempet sabar yo dadekno swarga. Jadi oleh yo kombinasi syukur mek napa? Sabar. Tapi nak padha sabare ra roh. Sale sing lanang elek sing wedok elek. Terus padha sabare. Iku kuwate mbok. Ra roh ra ono hadise ini. Jadi pasangan surgawi itu iso ganteng mbek ayu atau ganteng ambek elek atau elek ambek wis pokoke ngono lah sing iso kan wis praktekno dhewe lah sembo kono pokoke walam ma balagolan semangsane tumengka sapa Nabi Musa asyuddahu ing umur kuwate Nabi Musa wa wa te umur asyud iku salah sunasanatan iku umur 30 tahun aw wa salah sun total dadi umur sing dianggap kuat fisike kuat uteke kuat prima iku 30 tahun utawa 33 tahun. Kuat loh nggih. Tapi kalau kearifan mungkin dimulai 40 tahun. Tapi kalau kuat klimake puncak pas kuat-kuate iku cara 30 tahun utawi 30 tahun. Wastawa lan wis stabil sapa Nabi Musa. Istiwa mana stabil. Ebala kok tegese tumeka Nabi Musa arba'ina ing 40 apane sanatan apane taune. Ketika Musa sudah kuat dan sudah stabil pikirannya, perilakunya yaitu sudah umur 40 tahun atainahu hukma wa ilmu. Atena moko paring ingsun wi Musa tak paringi hukman ing pinter gawe keputusan hukum. Hikmatan tegese hikmah wa ilman lan ilmu. Maknane ilman iku fikhan tegese kepinteran fidini dalam agama. Dadi ciri utama nabi ya alim fikih. Maknane ciri utama ulama ya alim fikih aja kok iso wiridan tok tapi ora roh hukum halal haram. Dadi ciri utama warasatul anbiya kudu wa ilman e fikhan fidin. Dia juga cakep dalam hukum napa fikih. Qabla ayyab asa atau qabla ayyab asa sedurunge ento den utus sapa Musa den utus nabian Khalid dadi nabi. Dadi Nabi Musa niku diparingi alim sedurunge dadi nabi ya wis alim wis pinter. Wa kadzalika lan kaya mengkene kama jasina. Kaya oleh males ingsun hu ing ikilah Nabi Musa. Nat si males ingsun al muhsini nak pira-pira wong sing lakoni apik li anfusi maring awak dhewe ne al muhsini. Jadi kue nak ngelakoni sholat berarti ngapi i awakmu dewi mergo dengan sholat berarti kue ndadek no awakmu layak mlebu nopo swarga. Kue sayang bojo yo ngapi i awakmu dewi baru kue buat sayang kono akhirnya sayang. Jadi sebetulnya kabeh amal apik iku mesti balik dengan awake nopo piyambak. Man amila sholihan fali nafsih nopo wa man asa'a nopo fali awalam. Gue batas